cahaya menyinari bumi, segala rahmat tercurah. Kau tunjukkan jalannya, berabad lala sudah takkan kau masih ada. Hadir kau sebagai penuntun jiwa. Salamun alaikum ya Nabi, ya Nabi. Salamun alaikum ya Rasul, ya Rasul. Agama Iblis, Rukwa Saleh, Ibrahim wa Nur, Ismail Ishaq, Yaqub wa Yusuf. Rahmat tercurah, kau tunjukkan jalannya, berabad lala sudah takkan kau masih ada.